Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah yang dibeli seseorang melalui KPR biasanya rumah tersebut diakunkan kepada perbankan tempat dia mengambil KPR tersebut. Karena itu secara hukum perdata Anda tidak boleh membeli rumah tersebut kecuali melalui jalur perbankan yaitu dengan skema oper kredit. Karena solusinya ialah minta kepada penjual atau pemilik rumah tersebut untuk melunasi hutangnya. Dengan demikian, setelah rumah tersebut dilunasi, sehingga rumah tersebut terbebas dari ikatan dengan perbankan atau terbebas dari agunan kepada perbankan, dan selanjutnya Anda bisa membeli rumah tersebut. Namun, tanpa menempuh cara tersebut, maka Anda tidak akan bisa membeli rumah itu baik secara hukum perdata ataupun secara hukum syariat, karena secara hukum syariat, penjual tidak dibenarkan untuk menjual barang yang telah sedang diakunkan kecuali atas seizin dari pihak kreditur. Demikian pula Anda ketika mengetahui hal itu, Anda juga tidak boleh membelinya kecuali bila pemilik tersebut telah melunasi rumahnya. Wallahu taala alam.